Waduh, Bunda batuk ya? Iya sayang, Bunda batuk nih. Bunda sayang, Bunda lupa ya? Kan udah ada komik herbal. Oh iya sayang, Bunda lupa. Bunda minum dulu ya. Mix, mix, mix, komik. Kalau batuk minum komik, mix, komik herbal. Berdakan batuk, berdahak, tenggorokan gatal. Mengandung bahan alami. Jahe merah, tinggal potek. Komik herbal, meredakan batuk berdahak dan tenggorokan gatal. Sayang batuk juga. Untuk anak-anak, komik herbal kit. Mix komik herbal dengan jahe merah. Kalau batuk minum komik herbal aja. Baru komik herbal kit si kecil batuk di komik herbal kit aja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.